Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قوم مسلمين مسلمات جماعة صلاة مغرب مصلى الرحمن رحمني ورحمكم الله. Sangat kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memudahkan kita beribadah, mendekat diri kepadanya, terkhusus dengan bekal-bekal ilmu sebelum kita beribadah kepada Allah azza wa jal. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di malam kali ini, saya ingin membahas satu hal yang penting, bahkan sangat penting untuk kita bersama. Terkhusus kita telah mendekati bulan suci Ramadan. Seperti yang telah kita ketahui, kita akan membahas adab-adab berpuasa. Puasa ini ibadah besar. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amal saleh ibn Adam akan dibalas dengan ukuran tertentu, kecuali puasa. Setiap amalan saleh ibn Adam, anak Adam, untuknya, kecuali puasa. Kalau puasa ini li, untukku, dan aku yang akan membalasnya. Tidak terbayang pahala puasa itu sebanyak apa, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan balas kepadanya tanpa disebut. Tanpa apa? Disebut. Kita kalau dengar orang kaya, kaya banget, duitnya triliun. Nah, kita dijanjikan, nanti saya akan beri upah kamu dengan upah yang banyak, tidak disebut berapa. Itu kan harapan kita besar. Karena kita tahu latar belakang harta atau kepemilikan dari fulan tadi. Sekarang Allah subhanahu wa ta'ala zat yang paling memiliki. Memiliki segala-galanya. Tentunya dengan ibadah puasa ini, harapan besar pahala benar-benar tanpa batas. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanyalah akan dipenuhi orang-orang yang bersabar pahalanya tanpa batas. Tanpa batas. Apa kolerasi kesesuaian antara puasa dengan sabar? Puasa tidak akan lepas dari kesabaran. Puasa tidak akan lepas dari kesabaran. Naam, sabar ala ta'atillah. Sabar menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat. Dan sabar, barakallahu fikum, meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang orang yang berpuasa haus, kadang orang yang berpuasa lapar, kadang juga sedikit agak greges, agak demam dikit, karena tubuh tidak terasupi cairan. Qada'illah wa qadarih. Maka sangatlah berkaitan antara puasa dengan apa? Kesabaran. Tidak mungkin lepas. Tidak mungkin apa? Lepas. Allah berfirman tentang sabirun, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah akan dipenuhi pahala orang-orang yang bersabar tanpa hitungan. Melihat alasan seperti ini, maka sangat penting kita membahas adab-adabnya. Ya. Puasa itu memiliki pahala sangat besar. Jangan lupa, puasa ini harus diiringi dengan adab. Ya, dengan apa? Adab. Ilmu tanpa adab itu akan cepat lenyap barokahnya. Akan cepat lenyap apa? Barokahnya. Demikian pula al-amal tahtaj ilal adab. Naam. Adab-adab puasa itu sangat banyak. Tentunya tidak akan sempurna dan tidak akan baik puasa seseorang kecuali dengan mendatangkan adab-adab tersebut. Kita bahas yang wajib-wajib terlebih dahulu. Wajib ada pada orang yang berpuasa. Adab ini wajib ada pada yang berpuasa. 6. Yang pertama adalah yajib ala sha'imin al-qiyam bima aujabahullahu alaih. Wajib atas setiap orang yang berpuasa untuk menjalankan kewajiban-kewajiban lain dari apa yang Allah wajibkan. Baik ucapan ataupun perbuatan. Baik ucapan ataupun apa? Perbuatan. Ucapan itu maksudnya adalah tidak membatalkan syahadatain. Tidak membatalkan apa? Syahadatain. Wajib bagi orang yang berpuasa harus sudah bersyahadat. Harus sudah apa? Bersyahadat. Wajib. Tidak sah puasanya orang yang belum bersyahadat. Yang belum bersyahadat. Adapun fi'liyah seperti as-salatul mafrudah. As-salat mafrudah. Wajib atas seorang yang berpuasa Ramadan untuk menjaga sholat lima waktunya. Untuk menjaga sholat lima waktunya. Ini termasuk dari rukun Islam terpenting. Setelah syahadatan. Setelah syahadatan. Naam. Mura'atuha, mura'atu waktiha. Memperhatikan waktunya. Kalau bisa di awal waktu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyul amal ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Di antara yang dijawab, as-salatu ala waqtiha. Mengerjakan ibadah sholat, menunaikan ibadah sholat pada waktunya. Awal waktu dari sholat, itu adalah satu waktu yang pertama kali masuk dalam hadis ini. Dalam hadis ini. Naam. Betul, makna hadis kita tidak mengerjakan sholat di luar waktu. Tapi awal waktu adalah waktu di mana paling masuk dalam hadis. Waktu di mana masuk dalam apa? Hadis. Barakallahu fikum. Naam. Seorang yang berpuasa lebih ditekankan lagi untuk memperhatikan sholat lima waktu. Sholawatul rawatib, sholat-sholat sunnahnya. Usahakan jangan hanya ba'diyah. Namun apa? Qobliyah. Namun apa? Qobliyah. Ini. Muhafazah. Satu waktu. Dua rukun. Ini juga diperhatikan. Arkanus sholah. Tiga wawajibatus sholah. Hal-hal yang wajib dalam sholat. Kemudian yang setelahnya. Mukammilat. Naam. Wasyurut. Syarat-syarat. Penyempurna-penyempurna. Sholat. Ya. Penyempurna sholat itu apa contohnya? Al-khusyur. Al-khusyur, kekhusyuan. Khusyuk itu bukan syarat sahnya sholat. Kalau khusyuk menjadi syarat sahnya sholat, sholat kita sering tidak sah. Karena jarang khusyuk. Karena jarang apa? Khusyuk. Dan itu berat. Walhamdulillah, khusyuk ini merupakan timbangan banyak dan sedikitnya pahala kita saja. Artinya apa? Afdolnya khusyuk dan itu ruhus shalah. Dan itu apa? Ruh as-shalah. Naam. Barakallahu fikum. Bagi kaum pria di masjid. Bagi kaum pria apa? Di masjid. Jazakallahu khair. Naam. Di masjid. Idha'atul shalah menyia-nyiakan ibadah sholat ini benar-benar terancam. Ya, ini benar-benar terancam. Sampai Abdullah ibn Abi Mulaikah rahimahullah mengatakan, ya, kurang lebih maknanya, kana sahabah, dahulu para sahabat, la yarawnal amal tarkuhu kufrun illa salah. Dahulu para sahabat tidak melihat satu amalan yang ditinggalkan menjadi kafir pelakunya, kecuali ibadah sholat. Di dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayyan. Maka akan datang setelah mereka generasi. Jadi ayat ini itu setelah cerita tentang nabi. Ya. Ayat ini cerita tentang apa? Naam, tentang nabi, ayat sebelum ini. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ismail, Nabi Idris, dan zurriyatuhum. Ya, zurriyatuhum. Setelah diceritakan orang-orang soleh, disampaikan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Akan datang generasi setelah mereka, yang memiliki sifat, أَضَعُ الصَّلَةِ, menyia-nyiakan ibadah sholat. Ya, menyia-nyiakan ibadah sholat, ya tidak sholat, atau sholat di luar waktunya. Atau sholat di luar apa? Waktunya. Wattaba'u syahawat. Dan mengikuti nafsu syahwatnya. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka niscaya mereka akan menemui azab. Menemui azab. Illa man taba wa amana wa amila saliha. Kecuali yang bertaubat. Kecuali yang bertaubat. Maka tidak akan menemui ghayyan. Tidak menemui azab. Ya, kalau dosa disandingkan dengan ancamannya, maka ini dosa besar. Orang yang berpuasa melakukan dosa besar kan tidak beradab. Tidak apa? Tidak beradab. Puasanya taat, meninggalkan sholatnya dosa, dosa besar. Fasaufa yalqauna ghayya. Ucapan kita meninggalkan sholat dosa besar itu sudah paling ringannya, karena khilafnya kafir atau tidak kafir. Ya. Nah, dosa besar itu kan ya besar. Ya, apalagi sampai tingkatan kufur. Sehingga ketika kita membahas meninggalkan sholat dosa besar, ini sudah paling minimal. Ini sudah paling apa? Minimal. Yang minimal saja besar, bagaimana yang maksimal, yaitu kufur. Maka seorang yang berpuasa tidak pantas meninggalkan ibadah sholat. Ibadah sholat. Naam. Illa mantab. Kecuali siapa saja yang mau bertobat. Wa aman. Dan beriman. Berarti kalau orang tidak sholat, tidak beriman. Ya. Ini pengambilan dalil bahwa meninggalkan sholat kufur. Ya. Naam. Meninggalkan sholat apa? Kufur. Wa amila salihan. Dan beramal salih. Beramal salih yakni apa? Setelah tidak sholat, maka sholat. Ya. Faulaika yadkhulunal jannata wa la yudhlamuna syai'an. Maka mereka niscaya akan masuk ke dalam jannah dan tidak dizalimi sedikitpun. Ini Maryam, ayat ke 59-60. 59-60. Tegas bahwa sholat itu sangat wajib. Sangat apa? Sangat wajib. Naam. Bahkan sampai anak kecil belum wajib saja sudah diarahkan untuk sholat. Muru abna'akum bis sholati wahum abna'u sab'in. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan ibadah salat dalam keadaan umur mereka masih 7 tahun. 7 tahun itu baru mumayyiz, baru ngerti ini kopi, ini teh, ini air bening. Ya. Naam. Dia belum mengerti yang lain-lain, hanya baru bisa membedakan sedikit. Dia sudah bisa takbir, sudah bisa rukuk, mana takbir, mana sujud. Mana Al-Fatihah, mana An-Nas. Umur 7 sudah mulai nalar. Wajib belum, tapi diperintahkan bagi awliya'ul awlad, wali-wali anak untuk mengajarkan. Ini menunjukkan, salat penting apa mboten? Sangat penting. Terlebih kita mengerti, semua para anbiya wal mursalin, ya ataupun banyak, kalau tidak semua banyak. Dari anbiya wal mursalin sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan salat, ya. Naam, diperintahkan salat. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan perintahkan untuk sabar mengerjakannya. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salat waz zakati wa kana amruhu maqdiya au na'am wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ingatlah, sebut di dalam Al-Quran cerita Ismail. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menceritakan Nabi Ismail. Wadhkur fil kitabi Ismail. Ceritakan di dalam Al-Quranmu ini tentang apa? Ismail. Sungguh Ismail shadiqal wa'd. Orangnya sangat jujur, sangat tepat janji, amanah. Wa kana rasulan nabiyya. Dan beliau ini adalah satu rasul. Seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah dan Nabi Ismail biasa memerintahkan keluarganya untuk mengerjakan ibadah salat. Naam. Demikian pula Nabi Musa, wa aqimish-shalata li dzikri dan tegakkanlah salat untuk mengingatku wahai Musa. Naam. Dan nabi-nabi yang lain. Kembali pada hadis, muru abna'akum wa hum atau bis-salati wa hum abna'u sab'in yadullu dalalatan wadhihatan ala ahammiyati shalah. Naam. Menunjukkan dengan penunjukan yang begitu jelas dan gamblang perintah salat pada umur 7 tahun bagi para wali pentingnya ibadah salat. Wadribuhum 'alaiha. Nabi menegaskan lebih dan pukullah ketika mereka umur 10 tahun dalam keadaan 10 tahun belum juga wajib belum baligh. Maka sangat-sangat tidak pantas. Ya, saya ulangi 3 kali itu. Sangat-sangat tidak pantas. Ya. Seorang yang berpuasa Ramadan namun menyepelekan ibadatus shalah, ibadatu as-shalah. Naam. Ini. Coba kita perhatikan di dalam Al-Qur'an tepatnya di dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Dan apabila engkau wahai Nabi Muhammad berada di tengah para sahabat di medan tempur, lalu engkau ingin menegakkan salat sebagai imam untuk mereka, hendaklah sekelompok dari para sahabat bersamamu berdiri salat di rakaat pertama. Wal ya'khudhu aslihatahum dan hendaknya yang lain ambil senjata-senjata mereka. Fa idza sajadu maka apabila telah selesai sujud artinya selesai rakaat pertama gantian yang kedua. Di saat genting perang bukan pandemi Pak, perang. Naam, kita disyariatkan untuk salat berjamaah lalu bagaimana di ketika mukim dan aman. Ketika mukim dan aman. Aman dan tidak safar. Maka lebih-lebih lagi untuk kita apa? Menjaga sholat 5 waktu di masajidil muslimin. Di masjid-masjid kaum muslimin jama'atan berjamaah. Betul, kita sempat dilarang pemerintah untuk berkumpul di masjid-masjid, namun sekarang sudah alhamdulillah lebih terkendali, maka jangan melanjutkan uzur yang dibuat-buat. Naam. Jangan melanjutkan uzur yang dibuat-buat. Kita cukup di godaan syaitan, jangan ditambah syubhat-syubhat dari luar lagi. Naam. Kita itu sudah asli punya rasa malas, syaitan juga tidak pernah tidur, diberi ujian pandemi sebagai uzur dalam tempo waktu yang sudah ditentukan. Orang yang benar-benar menganggap pandemi sebagai uzur itu di hati gembreget. Tahu gembreget, Pak? Kapan ya boleh? Gitu loh. Kapan boleh saya pengen ke masjid? Itu namanya orang dalam keadaan uzur. Tapi kalau orang, alhamdulillah pandemi tambah panjang, ya sholat di rumah lebih khusyuk, itu alibi. Nah, alasan numpang kondisi. Numpang apa? Numpang kondisi. Jangan seperti itu. Karena orang yang dikatakan jujur adalah orang yang tergores di dalam hatinya niat yang kuat. Niat yang kuat. Coba perhatikan bersama saya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu muqiman sahiha." Apabila seorang hamba sakit atau sedang safar, maka akan ditulis baginya pahala sebagaimana dia sedang mukim dan sehat. Mukim dan apa? Mukiman sahiha. Ada apa sih pada dirinya? Ada semangat niat yang begitu naam besar. Cuman karena sedang safar, gak bisa sempurna. Cuman karena dia sedang sakit, tidak seperti biasanya. Terbukti ketika mukim dan sehat, dia selalu rutin. Dia selalu apa? Rutin. Demikianlah. As-salah jama'atan ala rijal min afdalil ibadat bal aujaba ba'duhum. Ya. Sebagian ulama bahkan mewajibkan. Tidak hanya mengafdolkan sholat berjamaah bagi kaum lelaki. Kaum lelaki. Nah, sebagian ulama ada yang berpendapat, laki-laki kalau sholat di rumah, sholatnya sah tapi dosa. Ada lagi yang tidak sah. Ya. Untuk keluar dari khilaf, ya mending kita ke masjid. Ya, mending kita apa? Ke masjid. Bangun masjid itu jangan kayak bikin keranda ya, Pak. Semangat bikin, tidak mau make. Ya. Nah, itu kan kalau bikin keranda ya, bikin. Tapi giliran, oh make ya, enggak mau lah. Ya, enggak mau make, alias tidak mau mati. Ya. Nah, bikin masjid itu semangat ta'awunnya, semangat buatnya, nah, dan juga semangat menggunakannya. Semangat apa? Menggunakannya. Barakallahu fikum. Nah, ini. Fadal kiram rahimani wa rahimakumullah. Karena di dalam sholawat, jamaatan sholat-sholat yang kita laksanakan secara berjamaah, kita akan mendapatkan fawaid-fawaid lain di luar ibadah sholat itu sendiri. Ibadah sholat itu besar. Tapi ketika kita bertemu ikhwanuna fil masajid, di masjid-masjid, kita bisa bertambah iman, obrolan-obrolan ilmiah, obrolan-obrolan yang menjurus kepada peningkatan iman, belum lagi musyawarah atau dakwah, permusyawarahan untuk mengembangkan dakwatu ilallah. Ya. Dakwatu ilallah itu besar. Kalau kita tidak ambil andil, kita rugi sendiri. Kita rugi sendiri. Ya, naam. Kita kan kalau mengandalkan umur kita, harta kita, kesempatan kita sekarang ini, bukan sedikit sekali. Ya. Tapi ya bisa dibilang sedikit. Umur terbatas, harta terbatas, apa-apa terbatas. Investasi. Investasinya bagaimana? Ikut mengembangkan dakwah di tempat kita tinggal. Disitulah kita bisa investasi. Ya. Nah, investasi. Alhamdulillah dengan ide saya ini berjalan. Alhamdulillah dengan infak saya ini berjalan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Seorang sering cerdas melihat peluang-peluang duniawiyah. Bagus memang. Namanya orang survive itu harus cerdas. Ya. Nah, lihat kesempatan ditinggalkan ini namanya orang tidak ingin survive. Bertahan diri. Tapi kalau orang ingin bertahan diri akan selalu melihat. Oh, gimana ya? Gimana caranya agar saya dapat penghasilan banyak? Akhirat harus lebih kita survive. Berusaha untuk lebih bertahan. Ya. Nah, maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dari satu sampai akhirnya beliau andil dalam investasi akhirat. Padahal Nabi Muhammad SAW ibadah yang sifatnya pribadi saja sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak. Kita kalau bicara orang yang paling banyak pahalanya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Satu, beliau punya ilmu yang dimanfaatkan umatnya sepanjang masa. Dua, Nabi Muhammad yang ikut andil membangun Masjid Nabawi, Masjid Quba, dan seterusnya dari amal-amal yang bersifat lama. Dan beliau juga andil dalam jihad fisabilillah, ghazawat. Bertambah juga beliau punya anak soleh. Anaknya Nabi Muhammad itu masuk Islam semua. Masuk Islam semua. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Ya. Masuk Islam semua. Ya. Yang lain memang meninggal di masa kecil. Tapi yang hidup semuanya putri, masuk Islam semuanya. Ya. Naam, asya zaman al-Islam. Hidup di zaman Islam. Hidup di zaman Islam dan mereka muslimat. Ini. Jadi ketika kita meneladani Nabi SAW, beliau memperhatikan ibadah yang sifatnya pribadi dan yang sifatnya apa? Muta'addiyah. Yang sifatnya apa? Menyangkut banyak. Banyak orang. Banyak orang. Nah, ini. Berbuat seperti Nabi, itu sulit. Ya. Artinya, persis itu tidak akan mungkin. Namun, paling tidaknya, kita ikut ambil kesempatan. Ikut ambil apa? Kesempatan. Kembali pada pembahasan sholat. Bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Ini sifatnya hanya pengingat. Karena insya Allah, yang namanya salafiyin, ahlus sunnah, itu orang yang paling semangat meramaikan masjid. Ya. Naam. Karena kalau sudah katanya salafi, ahli sunnah, namun jauh dari masjid, dipertanyakan kesalafiahannya. Prinsipil sekali. Karena namanya sholat itu apa? Sangat prinsipil. Ya. Naam. Maka hal sepertinya hanya sifatnya apa? Peringatan, tanbih, pada apa yang sudah dijalani insyaallah ta'ala. Yani atammu salatakum falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Kalau kloter pertama sudah selesai sujud bersama Nabi, satu rakaat, maka hendaklah kloter yang kedua dari para sahabat berdiri sholat di belakang Nabi. Untuk sama-sama merasakan diimami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka sudah selesai, sempurnakanlah sendiri, ya. Kemudian ambil kelengkapan. Ambil apa? Ambil senjata. Khudhu hidrahum. Naam. Ini. Fa amarallahu bisalati ma'al jama'ati, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan salat berjamaah dalam kondisi perang. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi perang. Perang itu taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya apa? Nyawa. Nah, kalau hujan saja, ini orang kalau hujan boleh enggak sholat di rumah? Boleh. Dipastikan sakit enggak kalau orang kena hujan? Nah, tidak dipastikan sakit. Itu saja boleh sholat di rumah. Betul, orang berperang itu tidak dipastikan mati, tapi persenannya sangat besar. Ya. Persentasinya sangat besar untuk kemudian dia berpeluang mati. Di saat seperti itu ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat tetap berjamaah. Salat apa? Berjamaah. Maka salat berjamaah ala ba'dhi qaulil ulama, ala qauli ba'dhi ulama, di atas ucapan sebagian para ulama, hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Naam. Ustaz, tapi kan khilaf. Iya, benar khilaf. Ya. Benar khilaf. Ada yang mengatakan sah, ya enggak apa-apalah hukumnya tidak sampai wajib ain. Tapi apa iya orang yang rindu akhirat sampai merincikan seperti itu? Ya, sampai merincikan seperti itu. Ya, orang kalau mau ngambil bagi-bagi dunia, ini kan tidak mempertanyakan ini ngambilnya wajib apa sunnah ini, ya. Wajib baru diambil, uang 1 juta, 2 juta diambil wajib. Nah, barakallahu fikum. Begitu sunnah, ndaklah saya enggak suka ini duit 2 juta enggak suka. Ya. Tidak. Jadi balik pemikiran kita bahwa syariat Allah adalah kebutuhan kita. Perintah-perintah Allah itu kebutuhan kebutuhan kita, jangan beban kita. Ya. Mukallaf yang dibebani, taklif itu hanya sebagai bahasa saja. Ya, sebagai bahasa saja. Aslinya itu adalah kebutuhan kita. Karena kita ini punya nafsu dan punya bodoh, sesuatu yang kita butuhkan tapi perlu perjuangan, ya, perlu apa? Perlu adanya barakallahu fikum bimbingan-bimbingan, ya, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dan Rasul-Nya tidak pernah bosan membimbing kita, ya. Jadi bahasa mukallaf jangan ditancapkan di dalam apa? Diri kita sebagai beban. Itu hanya sebatas nah memudahkan bahasa. Memudahkan apa? Bahasa. Ya, enam. Ini. Beban-beban memang namanya orang sholat, puasa. Kan memang kita ada beban. Tapi kalau kita gak puasa, kalau kita gak sholat. Ini enam. Pendidikan tarbiyah kita sebagai manusia yang baik dan bermanfaat akan lebih sulit. Akan lebih apa? Sulit. Enam. Perhatikan baik-baik. Pada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kita cermati, kalau kita renungi, adalah Allah ingin mendidik kita sebagai manusia yang benar-benar baik. Sehingga pantas menjadi tetangga-tetangga Allah nanti di surga. Ya. Rohaniahnya baik, jasmaniahnya apa? Baik. Maka tidak dikatakan sebagai orang yang benar-benar sholat kalau belum bisa meninggalkan fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah salat mencegah pemiliknya dari fahsya dan kemungkaran. Kapan? Kalau salatnya sudah baik. Tulus jasmani rohaninya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak hanya berlaku pada ibadah salat. Ibadah-ibadah yang lain pun bertujuan untuk ini. Maka kita ingat ayat Allah la'allakum tattaqun pada kewajiban puasa. Pada kewajiban apa? Puasa. Ya. Nah, jadi jangan dilihat lahiriah dari amaliah itu saja, namun di balik itu ada hikmah tarbiyah. Nah, nikmat apa? Tarbiyah. Pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Falyakunu min wara'ikum waltati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Ya, hendaklah orang-orang yang di belakang kalian dari kloter yang kedua datang berdiri sekelompok yang lain yang belum sholat untuk sholat bersamamu. Kloter yang kedua bergantian, ya. Kemudian yang kloter pertama setelah menyelesaikan apa, mengambil kewaspadaan dan senjata. Allah memerintahkan ibadah sholat secara berjamaah di saat perang dan penuh dengan ketakutan. Ya, kalau orang lagi perang, ini kan ada rasa takut. Ya, ada rasa takut. Yuk, campur-campur lah. Berani ya berani, takut ya takut sebenarnya. Tapi daripada jadi maf'ul, mending jadi fa'il. Daripada dibunuh, ya mending membunuh. Kan begitu. Di medan tempur itu, daripada kita dibunuh, pasrah, ya mending kita membunuh orang kafir. Membunuh orang kafir. Nah, disitulah kita harus berjuang melawan rasa takut itu. Di saat genting seperti itu Allah perintahkan untuk ibadah sholat jamaatan, maka dalam kondisi tumakninah wal aman aula. Ya, aula. Apalagi ketika puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Walhamdulillah baladna, ya, negeri kita ini na'am baldah aminah. Ya, negeri yang aman. Gonjang-ganjingnya itu karena apa? Orang-orang yang suka provokasi. Ya. Orang-orang yang suka menjadi provokator. Membuat apa? Nah, membuat negeri ini banyak gonjang-ganjing. Tapi nyatanya alhamdulillah aman. Ya. Alhamdulillah aman. Ya. Nah. Pangan aman. Kondisi aman. Ibadah juga aman. Ibadah juga apa? Aman. Nah. Tapi banyak masalah, Ustaz. Iya, namanya orang hidup. Jangankan satu negara. Satu keluarga saja banyak masalah. Ya. Yang umiknya katanya kurang ini. Yang anaknya kurang ini. Yang kitanya kurang ini. Ada kan? Ya, masalah tetap ada. Tapi walhamdulillah, kaum muslimin di negeri kita ini masih aman. masih bisa menjalankan sholat lima waktu. Nah, ja'a rajul a'ma, datang seorang buta kepada Nabi SAW, sahabiyun jalil. Ya Rasulullah, laisa liqa'id yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, aku tidak punya penuntun ke masjid karena aku buta. Maksudnya, ingin meminta keringanan sholat di rumah. Faraqa sholat. Maka Nabi SAW memberikan rukhsah. Ya, tidak apa-apa sholat di rumah. Falamma walla da'ah. Ketika berpaling ingin pulang, Nabi SAW memanggil. Hal tasma'un nida'a bisholat? Mendengarkah engkau azan sholat? Mendengarkah engkau seruan sholat? Qala ajal. Iya, saya mendengar wahai Rasulullah SAW. Naam, qala fa'ajib. Jawablah. Bukan menjawab azannya, ya, mengulangi muazin, bukan. Tapi apa? Jawablah, artinya datangilah sholat tersebut. Datangilah sholat tersebut. Ini patokannya suara yang tidak pakai mikrofon. Ya, kalau orang azan nggak pakai mikrofon, mungkin 100 meter atau 200 meter baru kedengar. Selain itu tidak apa? Tidak terdengar. Jadi jangan kita pahami Nabi Muhammad kejam banget ya. Buta kok nggak diberi uzur. Ya, ini tidak jarak yang sangat jauh. Karena azan pada saat itu belum pakai apa? Mikrofon. Belum pakai mikrofon. Jadi ya terdengar, tapi tidak jauh. Tidak jauh. Nah, ini. Watarikul jama'ati ma'idha'atihi alwajib qad harrama nafsahu khairan katsiran min mudha'afatil hasanat. Seorang yang berkesempatan berjamaah namun meninggalkannya terluput baginya kebanyakan ataupun banyak dari pahala yang berlipat-lipat. Ya. Artinya ini bahasa dalam arti mengarahkan kepada yang paling ringannya. Paling ringannya kita katakan, ya sudahlah. Kalau memang sholat berjamaah itu tidak wajib, tapi kan afdol, kan gitu. Karena ada silang pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Ya sudah, kita ngalah. Sholat berjamaah tidak wajib. Tapi apa iya kita meninggalkan pahala karena alasan tidak wajib? Enggak kan? Terlebih posisi sedang Ramadan dan sedang berpuasa. Dan sedang apa? Berpuasa. Naam. Ini. Kita dengar sabda Nabi SAW. Salatul jama'ati afdal min salatil fadz bi 27 derajat. Salat berjama'ah. Ini lebih afdal dari salat fadzi. Salat fadz itu artinya salat sendirian. 27 derajat. Wa fi riwayah 25. Ini. Lipatannya banyak sekali ini. 25 itu bukan lipatan sedikit, ya. Naam. 1 juta dengan 25 juta. Banyak enggak? Banyak. Sangat banyak. Naam. Dan pahala akhirat tidak bisa disamakan dengan balasan-balasan dunyawiyah. Ya. Seorang muslim, muslimah, sangat antusias. Kalau sampai tingkatan diancam pada afdholiyah, ini sudah sangat memompa mereka. Artinya kalau diiming-imingi saja, kalau orang muslim-muslimah ideal dan bagus imannya, tidak perlu diancam. Tidak perlu apa? Diancam. Nah, ambil tuh pahala. Ini. Langsung dia. Kalau sampai diantem, kalau kamu gak ngambil pahala, ini antemannya. Itu udah kebangetan. Ya. Sudah sangat parah. Ya. Sudah sangat parah. Insyaallah, salafiyin, salafiyat, mereka naam harisun. Ya. Orang-orang yang hurraf, sangat semangat memperhatikan ibadah. Ibadah sholat. Naam. Maka kita jarang kalau masjid ada ikhwah salafiyin, insyaallah tetap hidup, ya. Insyaallah tetap apa? Hidup. Nah, karena memiliki perhatian pada as-shalah. 6. Jangan mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan, ya. Bisal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek orang adalah orang yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Ya. 6. Kecuali kalau dia hidup hanya di bulan Ramadan. Tapi di bulan lain juga pengin hidup, pengin rezeki juga, ya. Saya sehatnya di bulan Ramadan aja, rezekinya di bulan Ramadan saja. Di bulan yang lain saya naam enggak usah diberi rezeki, siap. Enggak ada kan? Enggak ada. Barakallahu fi. Di setiap saat, di setiap waktu kita selalu membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak menuntut kita dari nikmat yang telah diberikannya kecuali hanya ibadah mukhlishan lahuddin, muttabi'an sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun dibalas. Ya. Kalau seandainya ibadah kita itu hanya sebagai ganti nikmat-nikmat Allah di dunia ini, Allah zalim enggak? Ya tidak zalim. Kita ada karena Allah. Kita nyambung hidup juga karena Allah. Apapun yang kita ada sekarang ini juga diberi oleh Allah. Kalau seandainya tidak ada pahala kecuali pahala dunia, ini saja sudah wajar dan tidak zalim. Ya, tidak zalim. Apalagi sampai diberi nikmat di akhirat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan membawa satu kebaikan akan dilipatkan 10. Akan dilipatkan apa? 10. Tidak ada yang lebih karim dibanding Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, ya, banyaklah bermuamalah. Kita kulakan motor 10 juta, dijual dapat 12 juta saja sudah banyak banget ya. Padahal itu belum ada satu kali lipatnya. Ya, naam. Orang jual, kulakan motor 10 juta, dijual 100 juta apa ada? Ya, jarang kalau itu bukan barang antik. Dan nemu. Dan apa? Nemu. Ya, kalau normal, muamalah normal tidak ada. Tapi kalau muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dilipatkan sampai bahkan 700 kali lipat, tergantung manfaatnya. Tergantung apa? Manfaatnya. Infak boleh sama, tapi manfaat dari infak ini berbeda-beda. Kita ingat sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma nafa'ani malun qab illa mala Abi Bakar." Ya. "Ma nafa'ani malun qattu," ya. Tidak ada harta yang melebihi manfaatnya kepadaku dari hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Infaknya boleh sama, tapi manfaatnya berbeda-beda. Maka kalau kita melihat peluang yang di situ sangat baik, jangan disia-siakan, ya. Jangan disia-siakan. Di situ harus ada kamu, di situ harus ada kita. Kita segera bergerak, jangan sampai Allah gantikan dengan hamba Allah yang lain. Ya. Dengan hamba Allah yang lain. Karena kalau kita enggak mau, fasaufa yatillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kalau kita tidak mau mengambil andil, pasti Allah akan menggantikan hamba Allah yang lain. Yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi barakallahu fikum, pandangan untuk kita yang membutuhkan pada Islam itu jangan pernah dibalik. Memang kita yang membutuhkan amal saleh, memang kita yang membutuhkan lahan dari pahala-pahala ini, dari pahala-pahala ini. Kalau dibalik, akhirnya kita sombong, akhirnya kita bangga diri, akhirnya kita merasa. Perasaan akan tetap menjadi perasaan sebelum dijadikan kenyataan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang kafir itu kan perasaannya nanti di akhirat mendapatkan sesuatu yang nikmat. Ternyata Allah firmankan, wabada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Nampak bagi mereka azab yang belum mereka perkirakan. Jadi mereka memperkirakan nanti sesuatu yang baik. Ternyata begitu lihat akhirat, masya Allah, azab, ya, azab, ya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaik alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beri kabar, maukah kalian kami beri kabar orang-orang yang paling rugi amalannya Siapa mereka? Orang-orang yang dhalla sa'yuhum, amalannya tidak bernilai di sisi Allah, hilang pahalanya. Dalam keadaan mereka mengira, mengira itu merasa, ya. Merasa sudah nabung amal soleh banyak, ternyata sudah dhalla, sudah hilang. Ini orang yang paling rugi. Maka Allah bahasakan bukan khasir, akhsar. Akhsar itu orang yang paling rugi. Ya. Naam, kagetnya bukan kepalang. Kaget banget kalau orang merasa nabung ternyata kosong blong. Itu gimana? Ya, itu kagetnya melebihi orang yang naam tidak punya harapan. Ya, ini. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, kesempatan-kesempatan beramal saleh kita kerjakan dengan rasa syukur dan bahagia. Dengan rasa syukur dan bahagia. Naam. Justru ketika Allah memberi taufik untuk kita bersegera mengambil andil pada setiap amal saleh, baik itu puasa ataupun sholat berjamaah ataupun yang sifatnya da'awiyah, ini barakallahu fikum adalah kebaikan dan tanda cintanya Allah kepada kita. Nih, barakallahu fikum. Kurang berapa menit azannya? Sudah. Baru satu sudah. Nah, ya. Ini dulu barakallahu fikum yang kita bisa sampaikan. Intinya, ini kan contoh. Sholat itu hanya contoh. Tapi menjadi garis besarnya adalah ketika seseorang mengerjakan ibadah puasa Ramadan, jangan mengenyampingkan kewajiban-kewajiban yang lain. Jangan mengenyampingkan kewajiban-kewajiban yang lain. Naam, terkhusus syahadatan dan apa? As-salah. Apa ada orang puasa Ramadan terus murtad? Ada enggak? Ya ada. Tidak ada yang naam menutup segala kemungkinan. Semuanya mungkin. Makanya ulama itu sampai membahas apa hukumnya orang yang murtad ketika haji. Ketika haji loh, murtad. Ya. Naam. Karena memang hati ini sangat cepat berbolak-balik. Walayyadzubillah ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik, wa sabbit qulubana ala dinik. Ini. Jadi, orang yang berpuasa, jangan mengenyampingkan kewajiban-kewajiban yang lain. Ini adab yang perlu diperhatikan. Wallahu ta'ala alam bisawab, karena waktu Isya sudah datang, naam, kurang lebihnya saya meminta maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.